Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 50 pelajaran yang sangat berharga dari wasiat dan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Kita masih dalam pembahasan ayat yang ke-15 dari surat Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu atau berusaha sekuat tenaga, jahada, mujahadah, jadi betul-betul diusahakan, agar kamu menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah kamu taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun kata Allah, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang yang selalu kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum. Kemudian hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Maka aku akan memberitakan kepada kalian apa yang dulu kalian kerjakan. Inilah ayat yang ke-15 dari surat Luqman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pelajaran atau faedah yang ke-26, yaitu tentang kamalus syari'ah fi da'watiha ila hifdzil ma'ruf wa mura'atil jamil. Pelajaran yang ke-26 adalah kesempurnaan syariat yang terlihat pada ajakannya untuk menjaga yang ma'ruf, menjaga yang baik, dan memperhatikan atau memelihara yang indah. Dari sisi mana pelajaran ini bisa kita petik? Yaitu, walaupun misalkan orang tua seseorang itu seorang musyrik atau kafir, apakah bapaknya atau ibunya, bahkan mengajaknya, bukan hanya mengajak, tetapi bahkan memaksa untuk melakukan kesyirikan dan kekafiran, namun Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengatakan kepada seorang anak, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, dan tetap pergaulilah kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang baik. Ya. Maka ini menunjukkan syariat Islam adalah syariat yang sempurna, di mana suatu kebaikan tetap dijaga walaupun terhadap orang yang jahat kepada kita, yang berbuat jelek kepada kita. Tetapi kalau ada kebaikan yang bisa kita berikan kepada mereka, tetap dijaga. Ada sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, tetap dipelihara. Oleh karena itu, ini tidak termasuk kategori wala kepada orang kafir. Iya. Tidak termasuk kategori wala kepada orang kafir. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam risalah Syarhu Thalathatil Usul telah menjelaskan 9 perkara yang di situ mengandung kebaikan terhadap orang kafir, namun tidak termasuk kategori wala atau loyal kepada mereka. Di antaranya apa? Seorang anak tetap berbakti kepada orang tuanya yang kafir, orang tuanya yang musyrik, meskipun orang tuanya memaksanya atau mengajaknya untuk melakukan kesyirikan. Walaupun sebagaimana pelajaran yang selanjutnya insyaallah ta'ala, tidak boleh taat kepada keduanya. Jadi ini menunjukkan Islam adalah syariat yang sempurna. Apapun kebaikan, apapun keindahan, tetap dijaga dan dipelihara. Dan di sini juga ada satu peringatan bagi kita, apabila orang tua yang kafir bahkan mengajak serta memaksa anak untuk melakukan kekafiran, tetap si anak harus berbuat baik kepada mereka, harus tetap berbakti kepada mereka, mempergauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Maka apatah lagi kalau orang tua kita masih muslim, apalagi kalau bapakmu seorang muslim atau ibumu seorang muslimah. Walaupun mungkin mereka juga masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan bid'ah, tetapi tetap saja seorang muslim lebih baik daripada orang kafir, jauh lebih baik, jauh lebih baik daripada seorang musyrik. Maka orang tua kita yang muslim dan muslimah lebih patut untuk kita berbuat baik kepada mereka. Ini pelajaran yang ke-26. Qala Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala al-fa'idatus sabi'ah wal 'ishrun. Pelajaran yang ke-27. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Ini dipahami dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu agar kamu menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah kamu taati keduanya. Padahal syariat kita yang mulia sangat menganjurkan dan memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan di antara sebesar-besar bakti adalah mentaati apa perintah orang tua, memenuhi apa yang menjadi keinginan dan hajat orang tua kita. Ini di antara sebesar-besar bakti kita kepada mereka. Sebaliknya, syariat juga mengancam dengan keras bagi siapa yang durhaka terhadap orang tuanya, termasuk dosa yang sangat besar. Iya. Tetapi bersamaan dengan itu, walaupun orang tua kita memiliki kedudukan yang sangat tinggi, haknya begitu besar atas kita, namun tetap saja kita tidak boleh mentaati mereka apabila memerintahkan kita untuk melakukan maksiat. Maksiat apapun tidak boleh ditaati, apalagi perbuatan syirik. Demikian pula perbuatan bid'ah atau perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Misalkan seorang anak perempuan diperintahkan oleh orang tuanya untuk melepas jilbabnya misalkan, kalau dia keluar rumah. Maka perintah seperti ini tidak boleh ditaati. Sama saja, apakah perintah itu berasal dari orang tua, dari suami misalkan, ataupun dari pimpinan di tempatnya bekerja misalkan, bahkan pimpinan suatu negeri. Iya. Pokoknya perintah makhluk apabila bertentangan dengan perintah Allah tidak boleh kita taati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'ah fil ma'ruf." Ketaatan kepada makhluk itu hanya dalam kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta. Dan seseorang itu, apabila dia taat kepada makhluk, padahal dalam perkara maksiat, itu berarti dia lebih mementingkan makhluk tersebut daripada Allah. Dia lebih cinta makhluk tersebut daripada Allah dan Rasulnya. Dia lebih mementingkan untuk meraih keridhaan makhluk daripada mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, barang siapa yang taat kepada makhluk dan membuat Allah murka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya bergantung kepada makhluk tersebut. Allah akan biarkan dia, Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Iya. Barang siapa yang taat kepada makhluk dengan membuat Allah murka, man ardan nas bisakhatillah, barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, wakalahullahu ilan nas, Allah jadikan dia bergantung kepada manusia, Allah biarkan dia dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Padahal ridhon nasi ghayatun la tudrak, keridhaan manusia sesungguhnya adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Artinya, Kalau satu orang senang kepada kita, orang lain belum tentu senang. Iya. Demikian seterusnya. Nah, yang namanya kita mau mengamalkan kebaikan, tidak mungkin, mustahil seluruh manusia akan senang kepada kita. Semua orang akan ridho kepada kita. Mesti ada yang mendukung, ada pula yang mencela, yang mencibir. Iya. Demikian. Barang siapa yang taat kepada makhluk dengan membuat Allah murka, berarti dia lebih mengutamakan keridhaan makhluk daripada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita diperintahkan untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-fa'idatu tsaminah wal ishrun. Pelajaran yang ke-28. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Dan di dalamnya terkandung sisi pendalilan yang sangat baik dan pemahaman yang sangat mendalam dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Beliau berkata, inna ahlad dalali wal batil qad takunu minhum mujahadah. Sesungguhnya para pengikut kesesatan dan kebatilan, kaum musyrikin, ahlul bid'ah, bisa jadi mereka itu memiliki mujahadah, usaha yang keras, usaha yang bersungguh-sungguh, wabadlu wus'in, dan mengupayakan segala potensinya, wastifragun littaqah, serta mencurahkan segala kemampuannya, fi nashri batilihim wad-da'wati ila dalalihim, di dalam menyebarkan kebatilan mereka dan mendakwahi kesesatan mereka, atau mengajak manusia kepada kesesatan mereka. Ini subhanallah peringatan yang terkandung di dalam ayat ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu berusaha sekuat tenaga. Jadi subhanallah, ini bisa jadi sesuatu yang benar-benar kenyataan. Mereka berusaha sekuat tenaga, memaksa manusia untuk menyekutukan Allah. Berarti mereka punya usaha yang besar. Mereka punya semangat mengerahkan segala potensi dan kemampuan. Untuk apa? Untuk masuk neraka, na'udzubillah. Dan untuk mengajak orang lain masuk neraka. Terlepas mereka sadar atau tidak. Hakikatnya, yang mereka lakukan berusaha keras untuk masuk neraka dan mengajak orang lain untuk masuk neraka juga. Yaitu dengan cara apa? Menyebarkan kebatilan. Mengajak manusia mengikuti kesesatan. Maksudnya di sini apa? Peringatan bagi kita. Bahwasannya kaum musyrikin, ahlul bid'ah, mereka tidak main-main di dalam menyebarkan kesesatan-kesesatan mereka. Kalau begitu, pertama, kita harus berhati-hati. Yang kedua, kita yang harus lebih pantas, lebih berhak untuk mencurahkan segala potensi kita di dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Jelas ya? Ini peringatan yang sangat agung. Iya. Pertama, kita waspada, berhati-hati dari usaha-usaha kaum musyrikin dan ahlul bid'ah yang selalu mengajarkan kesesatan, menyebarkan berbagai macam kesyirikan dan bid'ah mereka. Yang kedua, mestinya kita sadar kita pun harusnya mengerahkan segala potensi kita. Untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan. Mendakwahi manusia kepada al-haq. Masa mereka mengajak manusia ke neraka begitu bersemangat? Iya. Sementara kita yang sudah mengenal kebenaran, sudah mengetahui kebaikan, tidak memiliki semangat atau kurang semangatnya di dalam mengajak manusia kepada kebaikan tersebut. Dan tadi malam, Masya Allah, Syekh kita, Syekh Abdul Hadi Al-Umairi Hafizahullahu Ta'ala, memberikan nasihat, dan itu mungkin nasihat terakhir beliau di dalam masalah ini. Perlunya semangat berdakwah, semangat di dalam menyebarkan kebaikan. Sampai beliau menceritakan tentang para misionaris yang rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan negerinya dan masyarakatnya untuk pergi kemana? Ke pedalaman Afrika. Mereka tinggal di sana bertahun-tahun lamanya. Ya, bukan seperti kita, cuman datang daurah 3 hari pulang. Mereka tinggal bertahun-tahun lamanya. Bahkan ada yang sampai mati di sana. Ya. Untuk apa? Menyebarkan kebatilan. Demikian pula beliau menyinggung satu jamaah Ahlul Bid'ah yang juga sangat bersemangat masuk ke satu negeri ke negeri yang lain, ke satu kota ke kota yang lain, ke satu desa ke desa yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain. Untuk apa? Menyebarkan kesesatan. Mestinya, kata beliau, kita yang lebih patut, kita yang lebih berhak, karena kita sudah mengetahui ilmu yang hak, kita sudah mengenal manhaj ahlus sunnah, maka kita yang lebih patut, lebih berhak, lebih pantas, maksudnya lebih wajib untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan kebaikan. Iya. Sampai beliau mengatakan, orang yang memiliki ilmu dan orang yang memiliki harta serta orang yang memiliki kekuasaan, ini semuanya harus bekerja sama di dalam berdakwah, dan masing-masing akan mendapatkan kebaikan. Iya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Qala al-fa'idatu tasi'ah wal 'ishrun. Faedah atau pelajaran yang ke-29. At-tafriq baina adami tha'ah wal 'uquq. Ini subhanallah juga pelajaran yang sangat penting sekali. Kata beliau, dibedakan antara tidak taat, tidak taat kepada orang tua, yakni dalam perkara maksiat, dan durhaka pada kedua orang tua atau kepada siapa saja, kepada pemimpin misalkan, atau seorang istri kepada suami dan yang lainnya. Itu harus dibedakan. Artinya apa? Kalau seorang anak tidak taat kepada orang tuanya ketika diperintahkan berbuat maksiat, itu tidak berarti dia durhaka pada kedua orang tuanya. Iya. Demikian pula seorang istri, apabila diperintahkan oleh suaminya untuk melakukan maksiat dan dia tidak taat, itu bukan suatu kedurhakaan. Harus dibedakan. Harus dibedakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tuti'huma. Kalau mereka berdua memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, janganlah kamu mentaati keduanya. Perhatikan ayat berikutnya, Allah menyatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah mempergauli mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf. Iya. Jadi bukan sebuah kedurhakaan kepada orang tua kalau kita tidak mentaati mereka dalam perkara maksiat. Bahkan sebaliknya, kalau kita taat kepada mereka dalam perkara maksiat, justru itulah hakikat kedurhakaan. Kenapa? Sebab kalau kita mentaatinya berarti kita akan mendapatkan dosa dan mereka juga mendapatkan dosa. Iya. Selama kita masih melakukan dosa itu akibat mentaati mereka, selama itu pula mereka akan mendapatkan dosa. Belum lagi kalau dosa itu kita ajarkan kepada orang lain, na'udzubillah. Maka orang tua kita juga akan mengalir dosa kepada mereka. Itu berarti durhaka kita kepada mereka. Kita menyebabkan mereka mendapatkan dosa yang berlipat-lipat ganda. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan, "Man da'a ila dalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dhalika min athamihim syai'an." Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Iya, jadi sebaliknya, kalau kita mentaati orang tua atau seorang istri mentaati suaminya dalam perkara maksiat, justru itulah kedurhakaan. Iya. Maka di sini juga kita dapat mengambil pelajaran, tatkala kita diperintahkan untuk melakukan dosa, bukan berarti kita langsung memusuhi orang tua kita atau seorang istri memusuhi suaminya atau berkata-kata kasar, tidak. Apa kata Allah? Tetap pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Jadi, kalau mereka memerintahkan kita berbuat dosa, bukan berarti kita kemudian membentak mereka atau berkata-kata kasar terhadap mereka, tidak boleh. Namun, berikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Berikan nasihat dengan cara yang baik. Iya. Dan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Kalaupun kita tidak bisa menasihati sendiri, mungkin bisa kita minta tolong orang lain untuk menasihati mereka. Baik. Qala al-fa'idatus salasun. Pelajaran yang ke-30. Pelajaran yang ke-30. Fadlus sahabah wa khiyarul ummah. Di dalam ayat ini terkandung pelajaran tentang keutamaan sahabat. Bahwasannya mereka adalah sebaik-baiknya umat. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Para ulama mufassirin menafsirkan yang dimaksud dengan orang-orang yang kembali kepada Allah, munibina ilallah, adalah Abu Bakar. Sebagian yang lain mengatakan sahabat. Iya. Jadi maksud ayat ini adalah perintah kepada kita untuk mengikuti para sahabat. Inilah diantara dalil yang dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang kewajiban mengikuti para sahabat di dalam beragama. Mencontoh mereka. Karena mereka adalah sebaik-baiknya umat. Dan mereka adalah para sahabat yang memiliki keutamaan. Maka, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, mendapatkan kebaikan, demikian pula mendapatkan keridhaan Allah. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat ke-100, Allah telah menyatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka siapa yang menginginkan keridhaan Allah, tidak ada jalan baginya kecuali mengikuti orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Iya. Jadi ini dalil tentang kewajiban meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam beragama. Dan apapun yang menyelisihi jalan mereka, maka itu adalah kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam surat An-Nisa ayat ke-115. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, setelah jelas hidayah baginya, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika ayat ini turun? Para sahabat. Walaupun ini juga mencakup kaum mukminin secara umum, namun para sahabat yang paling utama. Maka kata Allah, siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalannya para sahabat kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Iya. Maka siapa yang menyelisihi jalannya para sahabat di dalam beragama, apakah dari sisi akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, maka dia terancam dengan kesesatan di dunia dan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan keutamaan sahabat. Karena mereka adalah generasi yang utama, generasi yang mulia, sepatutnya mereka dijadikan contoh, dijadikan teladan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya lagi. Yaitu tiga generasi yang utama umat Islam: sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ibaratnya umat Islam ini bagaikan aliran sungai. Maka di awal aliran sungai itu tentunya dia lebih bersih dibanding akhirnya. Maka inilah generasi yang murni akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, yang bersih, yang harus kita teladani. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, semua yang menyelisihi dan menyimpang dari jalan mereka, tidak ada namanya kecuali kesesatan. Sebagaimana sabda beliau, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Baik. Al-Faidatul Hadiyah wa Thalathun. Pelajaran yang ke-31. Ahammiyatu ikhtiyaril jalis. Pentingnya memilih teman duduk. Falaisa lil mu'min ayajlisa ma'a man syaa. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin untuk bermajlis atau duduk bersama siapa saja yang dia kehendaki. Wa kam qad yahsul min dararin lil insan bisababil jalis. Dan berapa banyak terjadi suatu bahaya bagi seseorang, yakni misalkan akhlak yang jelek, akidah yang menyimpang, ibadah yang sesat, disebabkan teman baiknya, teman duduknya. Fal abdu mutalab bi an la yajlisa ma'a kulli ahad. Maka seseorang itu dituntut untuk tidak bergaul, tidak duduk dengan sembarang orang atau dengan setiap orang. Wa innama yujalisu ahlal khair wal fadl wan nabl. Hendaklah dia hanya bermajlis atau bergaul dengan ahlul khair, orang-orang baik, orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Wa hadza aidan mustafadun min qawlihi ta'ala wattabi sabila man anaba ilayya. Dan ini juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, sama dengan yang sebelumnya, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Jadi di situ juga mengandung pelajaran, hendaklah kita memilih teman yang baik, teman bergaul yang baik. Dan sebaik-baik teman bergaul di muka bumi ini adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, talabatul ilm, para penuntut ilmu. Berkata Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, wajadtu salah qalbi fi mujalasatil ulama. Aku dapati kebaikan hatiku di dalam bermajlis dengan para ulama. Iya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang bodoh, bergaul dengan ahli maksiat, maka akan rusak hati kita. Kalau rusak hati kita, akan rusak pula amalan kita. Baik. Qala al-fa'idatu tsaniyah wa tsalatsun. Pelajaran yang ke-32. Fadlul inabah ilallahi subhanah. Keutamaan kembali kepada Allah. Wa makanatul munibin. Dan kedudukan orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Ini karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bersama mereka. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ini pelajaran yang ketiga dari potongan ayat ini. Pertama, mengikuti sahabat. Yang kedua, berteman dengan orang saleh. Yang ketiga, menunjukkan keutamaan mereka. Atau keutamaan amalan mereka. Apa amalan mereka? Kembali kepada Allah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-inabah itu, dia hampir sama dengan taubat. Iya. Kembali kepada Allah, hampir sama dengan taubat. Tetapi dia lebih akhas, lebih khusus. Lebih khusus. Di dalam inabah itu, orang yang melakukannya benar-benar dia meminta dan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan keutamaan amalan ini dan keutamaan orang-orang yang melakukannya. Dan Syekh juga menjelaskan, kembali kepada Allah, al-inabah ilallah, itu maknanya mencakup empat perkara. Mencakup empat perkara. Pertama, mahabbatullahi azza wa jalla. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal khudu' lahu, tunduk kepadanya. Kemudian yang ketiga, wal iqbal alaih, dan selalu menghadap kepadanya. Maksudnya apa? Selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keempat, wal i'rad amma siwah, berpaling dari segala sesembahan selainnya atau segala sesuatu selainnya, yakni yang dapat menyibukkan dari berzikir kepadanya. Iya, itu makna inabah. Jadi orang yang kembali kepada Allah, al-munib, adalah orang yang cinta kepadanya, selalu tunduk kepadanya, selalu menyambut segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dan berpaling dari segala yang dapat menyibukkan dirinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, beredar seluruh penafsiran salaf terhadap makna al-inabah di atas empat makna ini. Baik. Qala al-fa'idatu tsalitsa wa tsalatsun. Pelajaran yang ke-33. Inna a'malal ibad kullaha muhsatun alaihim yajidunaha hadiratan yawmal qiyamah. Sesungguhnya amalan-amalan para hamba seluruhnya akan dihitung dan mereka akan mendapatkannya di hadapan mereka pada hari kiamat. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini, "Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan, yakni akan dibangkitkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Lalu aku akan mengabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yakni semua amalan kita dicatat. Semua amalan kita tidak ada yang luput. Semuanya akan kita saksikan di hadapan kita pada hari kiamat. Iya. Maka ini mengandung pelajaran bagi kita untuk memperhatikan amalan-amalan kita, selalu beramal saleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kita. Qala al-fa'idatur rabi'ah wa thalathun. Pelajaran yang ke-34. Anna syirka la burhana 'alaihi wa la hujjata li ahlihi 'alaihi. Bahwasannya kesyirikan itu tidak ada ilmu yang mendasarinya, tidak berdasarkan ilmu, yakni berdasarkan kebodohan, dan orang yang melakukan syirik tidak memiliki hujjah, tidak memiliki argumentasi untuk membenarkan kesyirikannya sedikitpun. Inilah hakikat amalan kesyirikan. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu agar kamu menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Maksudnya di sini menjelaskan tentang hakikat syirik. Bahwa syirik itu tidak berdasarkan ilmu sedikit pun. Ini sama dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Dan siapa yang berdoa kepada sesembahan yang lain atau menyembah sesembahan yang lain bersama Allah, la burhana lahu bihi. Yang dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki ilmu tentangnya. Inilah hakikat kesyirikan. Maka di sini terkandung pelajaran yang sangat besar, yaitu peringatan terhadap bahayanya kebodohan. Bahayanya kebodohan. Inilah makna ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pokok atau sebab dan pondasi segala macam kejelekan. Tidaklah muncul kesyirikan kecuali berasal dari kebodohan. Tidaklah muncul perbuatan-perbuatan bid'ah dan kemaksiatan kecuali kebodohan memiliki peran yang besar di dalam kemunculannya. Ya, silahkan diperhatikan sejarah awal munculnya kesyirikan di muka bumi ini. Ya. Sejarah awal munculnya kesyirikan di muka bumi ini ketika ilmu sudah dilupakan. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum, wa qalu la tadharunna alihatakum, wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Tentang ucapan kaum Nuh. Ini tambahan faedah tentang pelajaran yang keberapa tadi, bahwa orang-orang musyrik itu berusaha sekuat tenaga untuk mendakwahkan kebatilan. Dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana mereka menghalangi dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka mentauhidkan Allah, dan para pelaku syirik ini juga mendakwahi kaumnya agar tidak memenuhi ajakan Nabi Nuh. Apa kata mereka? Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaguth wa ya'uq wa nasr. Jangan kalian tinggalkan Wad. Jangan tinggalkan Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ini lima sesembahan mereka ketika itu. Siapa mereka ini? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Mereka ini adalah nama orang-orang saleh dari kalangan kaum Nabi Nuh dahulu. Ini orang-orang saleh. Iya. Falamma halaku, tatkala mereka mati, auhasyaitanu ila qaumihim. Maka syaitan membisikkan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansabah. Buatlah patung-patung sebagai monumen peringatan di tempat di mana dulu mereka biasa beribadah kepada Allah. Iya. Nah, disebutkan oleh para ulama, maksud mereka agar buat seperti itu adalah maksud yang sangat baik. Apa maksud mereka? Apa tujuan mereka? Supaya mereka tambah semangat dalam ibadah. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, mereka mengatakan, "Lau sawarnahum lakana asywaq lana ilal ibadah." Apabila kita buat patung-patung mereka, itu akan menambah semangat kita dalam ibadah. Dan ini adalah cara yang tidak berdasarkan ilmu. Perhatikan, itu awal sejarah terjadinya kesyirikan. Maka kata Ibnu Abbas, fafa'alu, mereka pun melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan tersebut. Walam tu'bad, namun ketika itu patung-patung ini belum disembah. Patung-patung ini belum disembah. Sampai ketika berlalu masa yang panjang, mati semua generasi ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa nusiyal ilm, dan ilmu pun dilupakan, ubidat. Pada akhirnya, patung-patung itu disembah. Jadi, pertama berkurang ilmu adalah akibatnya muncul bid'ah. Muncul bid'ah. Apa bid'ah mereka? Buat patung supaya lebih semangat dalam ibadah. Iya. Kemudian, ketika ilmu benar-benar lebih dilupakan, lebih banyak yang mereka lupa, baru kemudian disembah. Patung-patung ini disembah. Yakni sudah mati satu generasi yang sebelumnya yang membuat patung-patung itu, kemudian setan datang lagi kepada kaum ini, kaum mereka, lalu mengatakan, dulu bapak-bapak kalian menyembah patung-patung itu, ilmu tauhid sudah dilupakan, barulah patung-patung itu disembah. Jadi inilah sejarah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Setelah sebelumnya melewati 10 abad lamanya tidak ada kesyirikan, manusia semuanya mentauhidkan Allah. Ketika ilmu dilupakan, barulah muncul kesyirikan. Dan itu adalah kemestian yang pasti terjadi. Kapan ilmu melemah, berkurang, maka di saat itu juga kesesatan akan menguat. Penyimpangan akan tersebar. Iya. Di satu negeri misalkan, di satu daerah, di satu kampung, kapan ilmu mereka lemah, maka yang akan menguat dan tersebar di tengah-tengah mereka adalah kesesatan. Sebaliknya, kalau kuat dan kokoh ilmu mereka, tersebar ilmu di tengah-tengah mereka, maka akan sulit kesesatan untuk masuk di tengah-tengah mereka. Iya. Makanya, menghadapi kelompok-kelompok sesat, kelompok Syiah misalkan, yang katanya sudah mulai tersebar di masyarakat kita, cara untuk menghadapi mereka yang paling bagus adalah dengan ilmu, menyebarkan ilmu. Iya. Itu jauh lebih penting daripada kita sibuk misalkan mengikuti perkembangan politik atau mendukung calon yang ini, calon yang itu, supaya Syiah gak berkuasa. Iya. jauh lebih penting dan jauh lebih baik kita menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu seluas-luasnya di tengah-tengah masyarakat. Itu sebaik-baiknya cara untuk menghadang kelompok-kelompok sesat. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Karena sesungguhnya segala macam kesesatan dan kesyirikan itu tidak ada dasar ilmu padanya. Dan orang yang melakukan syirik itu didasari karena kebodohannya. Demikian pula segala macam kesesatan. Iya, didasari karena kebodohan. Inilah pentingnya ilmu, pentingnya menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat kita. Iya. Jadi kesyirikan apapun tidak ada dalil yang dapat menopangnya. Iya. Jadi maksudnya di sini, kalau ada orang yang melakukan syirik, kemudian dia coba mencari-cari dalil, atau dia coba berdalil dengan satu ayat atau satu hadis untuk membela kesyirikannya, maka dia sudah pasti salah. Dia sudah pasti salah. Iya. Qala al-fa'idatul khamisah wa thalathun. Pelajaran yang ke-35. Ahammiyatut ta'kid inda da'watin nas ilal khair. Pentingnya memberikan penekanan ketika mendakwahi manusia kepada kebaikan. Wa nahyihim anisyarr, dan ketika melarang mereka dari kejelekan. Birruju ilallahi ta'ala, yaitu penekanan bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah. Wa mujazatihi al-ibadah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas hamba-hamba. Alama qaddamuhu fi hadhil hayah, atas semua yang mereka kerjakan di dalam kehidupan ini. Ini subhanallah fikih di dalam berdakwah. Tatkala kita mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kejelekan, hendaklah kita sertakan dengan at-targhib wa tarhib, adanya motivasi dan ancaman. Itu namanya ta'kid, memberikan penekanan bahwasannya kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kenapa kita harus mengamalkan kebaikan dan meninggalkan kejelekan? Karena kita semuanya akan kembali kepada Allah dan akan mendapatkan balasan atas semua yang kita kerjakan. Iya. Dari mana kita dapat mengambil pelajaran ini? Adanya ta'kid, penekanan. Karena di dalam rangkaian kisah Luqman ini disebutkan dua kali peringatan bahwasannya kita akan kembali kepada Allah. Pertama, Allah menyatakan ilayyal masir, hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Iya, ilayya al masir, itu di ayat ke-14. Ya. Kemudian di ayat yang ke-15 Allah juga mengatakan ilayya marji'ukum, hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Maknanya sama, ilayyal masir pada ayat ke-14, kemudian pada ayat ke-15, ilayya marji'ukum. Iya, disebutkan dua kali. Untuk apa? Untuk memberikan penekanan. Iya, ini ada maksudnya. Agar betul-betul kita selalu ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat ke-15 ditambah lagi penekanannya. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka aku akan mengabarkan kepada kalian apa yang dulu kalian kerjakan. Yakni semua yang kita amalkan di muka bumi ini akan kita saksikan. Dan pasti kita akan mendapatkan balasannya. Iya. Maka ini fikih di dalam berdakwah. Kadang kita menyampaikan kebaikan atau melarang kemungkaran, hendaklah disertai dengan penekanan. Kalimat-kalimat penekanan seperti kita akan dikembalikan kepada Allah dan akan mendapatkan balasan. Baik, ini berpengaruh bagi jiwa. Ini berpengaruh bagi jiwa untuk lebih dapat mendengarkan nasihat yang kita sampaikan. Qala al-fa'idatus sadisah wa thalathun. Pelajaran yang ke-36. ihatatu ilmillahi azza wa jalla wa annahu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu, dan bahwasannya tidak ada yang tersembunyi darinya sedikit pun, apakah di langit maupun di bumi. Sekarang kita masuk ayat yang berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi sekalipun, fatakun fis sakhratin, dan dia berada di dalam batu, au fis samawat, atau di dalam langit-langit, au fil ard, atau di dalam bumi, ya'ti bihallah, maka Allah akan mendatangkannya, yakni Allah akan membalasnya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Jadi masuk pada ayat yang berikutnya. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh, menunjukkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini keyakinan seorang mukmin terhadap salah satu sifat Allah, yaitu ilmu. Dan Allah memiliki nama Al-Alim, yang maha berilmu. Seperti apa ilmu Allah? Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah, apakah di langit maupun di bumi. Tidak ada sebutir pasir pun yang bergelak, yang bergerak di kedalaman laut, dalam kegelapan, kecuali Allah tahu. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh dari satu pohon di tengah hutan, kecuali Allah tahu. Iya. Tidak ada seekor semut hitam yang kecil di atas batu hitam di malam gelap gulita yang berjalan, kecuali Allah tahu. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka di sini tentunya kita dapat mengambil pelajaran untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan, Allah maha tahu. Iya. Allah maha mengetahuinya, dan Allah maha melihat, demikian pula maha mendengar, dan seterusnya. Al-fa'idatus sabi'ah wa thalathun, pelajaran yang ke-37. Atharul iman bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi fi salahil abdi wa zaka'i a'malihi. Pengaruh keimanan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dalam kesalehan seorang hamba dan kemurnian amalan-amalannya. Iya. Ini akan memberikan pengaruh. Makanya di dalam banyak ayat ketika menjelaskan tentang satu perintah biasanya ditutup dengan penyebutan nama Allah. Demikian pula ketika menjelaskan satu larangan, maka ayat itu juga ditutup dengan penyebutan nama Allah. Sebagaimana ayat ini. Iya. Dalam rangkaian nasihat-nasihat Luqman alaihi salam kepada anaknya, beliau mengatakan, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Kenapa perlu dijelaskan? Karena keimanan seseorang terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah akan memberikan pengaruh terhadap kesalehan dan kebaikan amalannya. Bahkan itulah pengaruh yang paling besar untuk menguatkan keimanan seseorang. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan setinggi-tingginya pemahaman terhadap agama adalah pengenalan terhadap Allah. Bagaimana caranya mengenal Allah? Sebaik-baik cara dalam mengenal Allah melalui pelajaran nama-nama dan sifat-sifatnya. Mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Semakin seseorang itu mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, akan semakin kuat keimanannya kepada Allah. Semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Dan itu selalu berjalan beriringan. Ilmu seseorang tentang Allah akan sangat mempengaruhi keimanan maupun amalan-amalannya. Iya. Semakin kuat ilmunya tentang Allah, semakin besar pula keimanan, rasa takutnya, rasa cintanya, pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmahnya. Mengapa di dalam banyak ayat ada perintah, ada larangan, lalu seringkali ditutup dengan penyebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Iya. Dan ini adalah ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Ilmu tentang tauhid, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-fa'idatu tsamina wa tsalatsun. Pelajaran yang ke-38. Ahammiyatu tarbiyatil abna ala muraqabatillahi azza wa jalla. Pentingnya mendidik anak dengan selalu merasa diawasi oleh Allah. Iya. Maksudnya mendidik anak kita agar selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Ini wasiat Luqman kepada anaknya. Di dalam rangkaian nasihat Luqman ini ada perintah tauhid. Nanti pada ayat-ayat yang berikutnya ada perintah salat. Ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Disertai dengan peringatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang kita kerjakan. Iya. Ini diantara metode di dalam mendidik. Tatkala kita menyampaikan satu kebaikan kepada anak kita atau melarangnya dari suatu kejelekan, kita ingatkan Allah senantiasa melihatmu. Di samping sebelumnya, kita ingatkan kamu akan kembali kepada Allah dan amalanmu akan dibalas. Juga kita ingatkan kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasimu. Allah senantiasa mengawasimu. Iya. Walaupun ini derajatnya lebih rendah dibanding derajat sebaliknya, yaitu apa? Dia seakan-akan melihat Allah. Inilah makna al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maksudnya apa? Melihat dengan apa? Apakah melihat dengan mata kepala? Tidak. Melihat dengan mata hati. Melihat dengan keyakinan yang kuat. Sampai seakan-akan dia melihat dengan mata kepala. Karena begitu kuatnya keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tingkatan yang lebih tinggi. Iya. Tingkatan yang kedua, kalau dia tidak mampu mencapai tingkatan itu, maka seakan-akan dia merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyaksikan dia. Allah selalu melihatnya. Iya. Ini tingkatan musyahadah, melihat Allah, dan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tergantung siapa yang mencapai tingkatan dari dua tingkatan tersebut, tergantung keimanannya. Iya. Qala al-fa'idatus tsaminah wa tsalatsun. Sudah ya. Al-fa'idatut tasi'ah wa tsalatsun. Pelajaran yang ke-39. Pelajaran yang ke-39. Innal wazna yawmal qiyamah bimathaqil adzar. Sesungguhnya timbangan pada hari kiamat akan dirinci sesuai dengan berat-berat amalan kita, meskipun hanya sebesar biji dzarrah, yakni ukuran yang paling terkecil. Iya. Karena dalam ayat ini Allah menyatakan innaha intaku mithqala habbatin min khardal. Sesungguhnya apabila ada suatu perbuatan sebesar biji sawi sekalipun, artinya walaupun perbuatan sekecil itu pasti akan ditimbang. Sebagaimana juga firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang mengamalkan kebaikan sebesar biji dzarrah sekalipun, dia akan melihatnya. Demikian pula siapapun yang mengamalkan kejelekan sebesar biji dzarrah sekalipun, dia akan melihatnya pula. Jadi tidak ada yang akan luput, semua akan ditimbang pada hari kiamat. Al-Fa'idatul Arba'un, pelajaran yang ke-40. Innal madhalim la tudayya wa in qallat. Sesungguhnya semua perbuatan-perbuatan zalim tidak ada yang akan dibiarkan meskipun kecil. Wa kullu madhlamatin, dan setiap perbuatan zalim, sayu'ta biha yaumal qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat. Yakni akan diadili pada hari kiamat. Hatta wa in kanat amran qalilan wa syai'an yasiran. Meskipun kata beliau hanya sesuatu yang kecil ataupun sesuatu yang ringan, yang namanya dia adalah kezaliman, pasti akan mendapatkan balasan. Iya. Oleh karena itu, sebagian ulama menafsirkan makna ayat ini, innaha intaku mithqala habbati min khardal, sesungguhnya apabila ada satu perbuatan meskipun hanya sebesar biji khardal, biji sawi, maka itu pasti Allah akan mendatangkannya. Maknanya adalah al-madlamah, perbuatan zalim. Iya. Makna perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan zalim, pasti akan mendapatkan balasan. Maka di sini terkandung peringatan terhadap orang-orang yang berbuat zalim untuk meninggalkan kedzaliman mereka. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Iya. Dan Nabi SAW juga telah memperingatkan bahwa orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Karena walaupun mereka menghadap Allah dengan membawa sejumlah kebaikan, membawa amalan solatnya, puasanya, zakatnya, namun orang-orang yang pernah mereka zalimi di dunia, satu persatu datang mengambil kebaikan-kebaikan mereka tersebut. Iya. Dan apabila kebaikan-kebaikan mereka itu ternyata tidak cukup untuk membayar kezaliman mereka, maka kesalahan atau dosa-dosa orang-orang yang pernah mereka zalimi ditimpakan kepada mereka, lalu mereka dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillah. Itulah orang-orang yang bangkrut hakikatnya. Iya. Maka di sini terkandung peringatan akan bahayanya kezaliman sekecil apapun. Apa kata Allah di sini? Mithqala habbatin min khardal. Meskipun hanya sebesar biji sawi. Ini maknanya ukuran terkecil sekalipun, pasti akan ada pembalasannya. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mengandung peringatan yang sangat keras sekali terhadap perbuatan kezaliman. Dan perbuatan kezaliman itu macam-macam. Terkadang dengan lisan, mencaci, menghina, menggibah, namimah, iya, mengada-ngadakan kedustaan atas seseorang, suatu yang dia tidak ucapkan, atau memotong ucapannya, atau membawa ucapannya kepada makna yang tidak dia inginkan. Dan ini banyak terjadi, na'udzubillah, orang-orang yang menganggap dirinya ahli-ahli di dalam menilai manusia, yang ini layak dijadikan sebagai guru, yang itu tidak boleh dijadikan sebagai guru, ternyata hanya bermodalkan memotong-motong ucapan manusia, atau membawa ucapan seseorang kepada makna yang tidak dia inginkan. Ini yang terjadi, dan ini kedzaliman. Bersamaan dengan itu, dalam keadaan mereka menyangka mereka sedang berbuat kebaikan, sedang membela agama, sedang menolong para pencari al-haq, na'udzubillah. Padahal yang mereka tolong adalah para pencari fitnah. Iya. Ini kezaliman, bisa dalam bentuk ucapan. Apalagi kezaliman itu kepada para da'i, kepada para wali, kepada para ulama, kepada para penuntut ilmu. Kalau saja kepada orang biasa kezaliman itu dosa besar, bahkan kepada orang kafir sekalipun, tidak boleh kita berbuat zalim. Iya. Bukan berarti kita benci kepada orang kafir, lalu kemudian kita boleh berbuat zalim kepada mereka. Tidak boleh. Kepada hewan, tidak boleh kita berbuat zalim. Ada seorang masuk neraka karena menzalimi seekor kucing. Iya. Apalagi kepada orang saleh, kepada seorang yang Allah cintai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Iya, Allah telah mengumumkan perang terhadapnya dalam keadaan dia menyangka sedang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Iya. Demikian pula kezaliman itu bisa dengan tindakan. Iya. Dengan pukulan misalkan. Menyakiti dengan pukulan, bahkan sampai menumpahkan darah. Iya. Demikian pula kezaliman itu bisa pada harta. Di samping pada diri, bisa juga pada harta. Seperti mencuri harta orang, menggelapkan harta orang, atau minjam gak mau bayar, berhutang sudah mampu bayar, gak mau bayar. Itu juga kezaliman. Nabi SAW telah mengingatkan, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar dan dia menunda-nunda pembayarannya, itu adalah kezaliman. Itu bukan dia gak mau bayar, dia tunda-tunda. Padahal sudah jatuh tempo dan dia sudah mampu. Apalagi yang gak mau bayar sama sekali. Iya. Maka itu adalah kezaliman terhadap harta orang. Iya. Demikian. Kezaliman banyak bentuknya. Maka ayat ini adalah peringatan bagi setiap orang yang zalim, bahwa perbuatan mereka suatu hari akan ada perhitungannya. Sekaligus peringatan kepada orang-orang yang dizalimi untuk bersabar. Yeah. Dan tidak membalas kezaliman mereka. Yeah. Tidak membalas kezaliman. Artinya kezaliman tidak dibalas dengan kezaliman. Kezaliman tidak dibalas juga dengan perbuatan zalim yang semisalnya. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Addil amanata ila man itamanaka wa la takhun man khanaka." Tunaikan amanat kepada orang yang memberikan amanat kepadamu, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Dia berbuat zalim kepada kita, bersifat khianat, tetapi kita dilarang berkhianat kepadanya. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan orang yang berbuat yang dizalimi adalah dia sabar. Dia bersabar, dan itu adalah pahala baginya. Itu termasuk musibah. Allah akan berikan pahala kepadanya. Pahala kesabaran yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Iya. Ini kebaikan, di antara kebaikan yang akan dia dapatkan, pahala kesabaran. Ketika dia dizalimi, apakah dizalimi dengan kata-kata? Apakah dizalimi kehormatannya, dijatuhkan kehormatannya, atau hartanya, atau fisiknya? Kemudian dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Iya. Dan di hari kiamat dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar, yaitu orang-orang yang menzalimi dirinya, maka dia akan mengambil kebaikan-kebaikan mereka dan kejelekan-kejelekannya akan ditimpakan kepada mereka. Iya. Jadi ayat ini juga sebagai nasihat kepada orang-orang yang dizalimi untuk bersabar, bahwasannya semua akan ada perhitungannya pada hari kiamat kelak. Qala al-fa'idatul hadiyah wal arba'un. Pelajaran yang ke-41. Al-imanu bismai Allah al-latif wal-khabir. Al-iman bismai Allah al-latif wal-khabir. Beriman dengan dua nama Allah, yaitu al-latif dan al-khabir. Ini yang disebutkan pada akhir ayat ke-16. Inna allaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu latif dan khabir. Ini adalah dua nama Allah, al-latif dan al-khabir. Artinya apa? Kalau kita mau namakan anak kita dengan Abdul Latif atau Abdul Khabir, itu boleh. Itu dibolehkan. Demikian pula kita gunakan dua nama ini untuk bersumpah, dan juga kita gunakan untuk bertawassul dalam berdoa kepada Allah, itu juga dibolehkan. Karena ini adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada pelajaran tauhidul asma wa sifat. Menetapkan dua nama ini bagi Allah dan memahaminya sebagaimana pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, tidak dinafikan maknanya dan tidak diingkari dan tidak disamakan dengan makhluknya pada sifat yang terkandung di dalamnya. Al-Latif. Al-Latif itu, atau sebelumnya Al-Khabir, karena Al-Latif mengandung makna Al-Khabir. Al-Khabir itu maknanya apa? Al-Khabir maknanya adalah yang maha mengetahui tentang perkara-perkara yang tersembunyi. Iya, perkara-perkara yang tersembunyi. Perkara-perkara yang tersembunyi meskipun sangat halus dan sangat kecil. Itu makna Al-Khabir. Iya. Meskipun sangat samar, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Artinya, kalau yang samar, yang kecil, yang tersembunyi Allah maha tahu, apalagi yang jelas, yang nampak. Itu makna Al-Khabir. Adapun makna Al-Latif, itu ada dua makna. Yang pertama, seperti Al-Khabir. Sama seperti Al-Khabir. Makna yang kedua adalah yang maha lembut terhadap hamba-hambanya, terhadap wali-walinya. Iya. Yaitu dengan berbuat baik kepada mereka, dengan berlaku lembut kepada mereka. Dari jalan yang mereka tanpa sadari. Itu makna Al-Latif. Berbuat lembut, berlaku baik kepada hamba-hambanya, kepada wali-walinya, dari jalan yang mereka tidak sadar. Allah telah berbuat lembut kepada mereka. Dan itu Masya Allah terlalu banyak dalam kehidupan kita. Terlalu banyak dalam kehidupan kita yang kita tidak sadar, Allah telah menghindarkan kita dari berbagai macam mara bahaya. Iya. Itu makna al-latif. Saya lihat di terjemahannya disebut maha halus. Itu pas enggak itu? Hah? Kayaknya kurang pas ya. Maha halus. Mungkin lebih tepat maha lembut. Iya. Tapi maknanya seperti itu. Al-latif itu bisa jadi bermakna al-khabir dan juga bisa jadi maknanya yang kedua adalah dia memberikan kebaikan-kebaikan kepada wali-walinya, kepada hamba-hambanya dari jalan yang mereka tidak merasakannya. Iya. Dari jalan yang mereka tidak menyadarinya. Itu makna al-latif. Inilah dua nama Allah yang disebutkan di dalam ayat ini yang harus kita imani. Dan kalau kita mengimani hal ini, maka dia pasti, kita mengimani dengan pemahaman yang benar, ini pasti akan menguatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tumbuh, semakin kuat rasa cinta kita kepadanya. Demikian pula rasa takut kepadanya dan pengharapan terhadapnya. Iya. Sebagaimana dalam pelajaran yang sudah kita lewati, makna atau diantara manfaat beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah akan memberikan pengaruh terhadap keimanan dan amalan seseorang. Walhamdulillah, kita sudah sampai pelajaran ke-41. Nampaknya waktu tidak mencukupi. Insyaallah ta'ala pertemuan yang akan datang baru kita bisa menyelesaikan sampai 50 pelajaran. Iya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik. Apakah keburukan yang kita simpan di dalam hati kita? Walaupun secara zahir tidak kita lakukan, apa akan dibuka tabirnya dan diazab pula? Pertama, tergantung keburukannya. Karena di sini enggak disebutkan keburukan apa. Kalau keburukannya naudzubillah seperti keburukan kaum munafikin yang mereka simpan dalam hati mereka, apa yang mereka simpan? Kekufuran. Kebencian terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin. Maka ini sudah pasti Allah akan singkap dan Allah akan mengazab pelakunya dan tidak ada ampunan baginya. Kalau keburukan itu adalah kekafiran dan kesyirikan yang ada di dalam hati. Iya. Tetapi kalau keburukan itu selain daripada syirik dan kekufuran, misalkan benci kepada saudara kita karena ada suatu masalah misalkan, atau ada niat-niat jahat terhadap saudara kita, maka semua dosa selain syirik dan kekufuran, ada dua kemungkinan. Kalau Allah menghendaki diampuni, kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Dan siapa yang diazab, sudah pasti akan disingkap dan disaksikan oleh manusia kejelekan-kejelekannya. Siapa yang diampuni, maka Allah akan tutupi dia. Allah akan tutupi aib-aibnya. Allah akan tutupi aib-aibnya. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita di antara sebab ditutupinya aib-aib kita apa? Adalah kita menutupi aib saudara kita di dunia. Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan kalau Allah sudah menutupi aibnya, sudah pasti dia diampuni. Iya. Dia diampuni. Tapi kalau dia diazab, maka aibnya akan tersingkap. Orang akan menyaksikan di hari kiamat kelak. Na'udzubillah. Ini kalau dosa selain syirik dan kekufuran. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi bagi siapa yang dia kehendaki, statusnya adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki diampuni, diampuni. Kalau tidak, maka tidak. Artinya itu kalau dia tidak taubat, maka kondisinya di bawah kehendak Allah. Iya, dia berada di bawah kehendak Allah. Tetapi kalau dia taubat sebelum matinya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, maka Allah akan tutupi aibnya dan dia akan mendapatkan ampunan dan akan mendapatkan surga insyaallah taala. Ya, kalau dia taubat bersungguh-sungguh dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Iya. Apakah berbuat baik kepada kaum musyrikin juga akan mendapatkan pahala? Jawabannya juga tergantung kaum musyrikin seperti apa. Boleh berbuat baik kepada kaum musyrikin dengan syarat, pertama, kebaikan itu bukan di dalam membantu agama mereka, bukan di dalam membantu syiar-syiar ibadah mereka. Ya, itu namanya kekufuran kalau kita melakukannya. Iya. Jadi hanya dalam masalah duniawi. Syarat yang kedua, dia bukan termasuk kaum musyrikin yang memerangi kita atau mengusir kita dari negeri kita. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayatnya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Iya. Jadi, tidak masalah, kita akan mendapatkan kebaikan kalau kita berbuat baik kepadanya. Bahkan bisa jadi ini sangat dituntut. Iya. Sangat diperintahkan kita berbuat baik kepada kaum musyrikin, yaitu ketika kita mendakwahi mereka. Iya. Harus disertai dengan perbuatan baik kepada mereka supaya mereka tertarik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, seperti beliau memberikan kambing sebanyak satu lembah kepada orang Badui yang kafir. Akhirnya dia masuk Islam dan masih banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Ini bagus. Iya, sama juga dengan ahlul bid'ah. Muslim tapi dia ahlul bid'ah atau ahlul maksiat, kita ingin mendakwahinya, kita berbuat baik dulu kepadanya, kasih hadiah, iya, supaya hatinya lebih terbuka, hatinya lebih lembut, lebih mudah menerima nasihat kita. Iya, jadi terkadang ini justru dituntut. Demikian pula kalau dia memiliki kekerabatan, maka hak lebih ditekankan lagi untuk kita membantunya, walaupun dia kafir, kalau punya hubungan kekerabatan. Demikian pula kalau punya kalau dia tetangga kita misalkan, dia punya hak sebagai tetangga. Baik. Ada teman yang dulu pernah menggibahi kita, lalu ditanyakan kepada yang bersangkutan, tapi tidak mengaku. Lalu sejak itu tidak pernah berhubungan lagi dengan orang tersebut, dengan mendelete orang tersebut. Apakah saya zalim? Ya, mendelete dari mana ini? Dari muka bumi? Baik. Pertama, orang yang menggibahi kita disampaikan oleh orang lain, maka ini juga berita-berita yang jangan mudah begitu saja kita percaya. Iya. Dan sepatutnya orang yang menggibahi kita dan ada orang yang mendengarkan, dia enggak menyampaikan kepada kita. Diamin aja, dinasihati aja orangnya. Jangan dia sampaikan kepada kita, fulan telah menggibahi kamu. Itu enggak boleh. Itu namanya dia melakukan namimah. Iya. Itu namanya dia menjadi utusan syaitan untuk membuat kita membenci dan berselisih dengan orang yang telah menggibahi kita tersebut. Pertama, beritanya belum tentu benar. Yang kedua, kalaupun benar, enggak pantas dia sampaikan kepada kita. Iya. Nasihat, cukup nasihat di orang yang menyampaikan kepada kita bahwa seseorang telah menggibahi kita, cukup dia menasihati orang yang menggibahi kita, enggak perlu beritahu kita. Iya. Kecuali di situ mengandung nasihat, bukan gibah, mengandung nasihat, peringatan terhadap kesalahan kita, maka itu baik. Kita berterima kasih, jangan kita benci. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau dia tidak ngaku. Iya. maka yang terbaik adalah kita memberi pemaafan. Itu yang terbaik, memberi pemaafan. Apa yang mesti dilakukan dengan hutang yang sulit ditagih? Apakah dia menjadi tanggungan Allah nantinya? Kalau dia mampu untuk membayar, iya, kelihatannya dia mampu untuk membayar, tetapi dia tidak mau bayar, maka tidak apa-apa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Iya. Tapi kalau dia tidak mampu, maka hendaklah kita memberikan tangguh. Iya, kita berikan tenggang waktu. Bahkan kalau kita maafkan lebih bagus. Apa kata Allah? Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila yang berhutang itu belum mampu bayar, maka berikan tangguh sampai dia memiliki kelapangan. Dan apabila kalian bersedekah, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Iya. Kalau kalian mengetahuinya. Kalau dia tidak mampu bayar, sampai dia matinya, dan dia berusaha untuk membayar, dia masih punya niat untuk membayar, maka dia mendapatkan ampunan, dia menjadi tanggungan Allah. Maknanya apa? Dijelaskan para ulama, orang yang yang dia punya hutang kepadanya, itu akan memaafkan dia. Iya. Itu kalau dia punya niat bayar, dan dia ada usaha-usaha yang jelas untuk itu. Tapi kalau dia tidak punya niat bayar sama sekali, tidak ada usaha juga, maka dia mendapatkan dosa kedzaliman. Iya. Bisa dijelaskan dengan lebih rinci tentang melihat dengan mata hati. Maksudnya melihat dengan keimanan. Dan keimanan itu didasarkan pada ilmu. Iya. Melihat dengan keyakinan yang kuat. Dan kekuatan keyakinan dan iman itu didasarkan pada ilmu. Iya. Contohnya keyakinan kita terhadap Allah, terhadap sifat-sifat rububiyahnya. Allah mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam ini. Demikian pula keyakinan kita, Allah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Iya. Maka, begitu yakinnya kita, sampai seakan-akan kita melihatnya. Oleh karena itu, dikatakan dengan istilah syahadat, persaksian. Iya. Kita bersaksi dengan apa? La ilaha illallah. Karena begitu yakinnya kita, sampai-sampai seakan-akan kita melihatnya. Iya. Itu maknanya melihat dengan mata hati. Keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat. Dan ini bisa dibaca juga dalam syarah Thalathatul Usul. Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau menjelaskan tentang makna al-ihsan. Iya. Adapun kaum sufi, mereka memahami ihsan itu melihat dengan mata kepala, ya. Sehingga mereka mengaku-ngaku sudah melihat Allah, padahal syaitan, ya, yang mereka lihat, yang mengaku-ngaku sebagai Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Walhamdulillah. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.